Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz. Kita masuk dalam bab salatul jama'ah. Salatul jama'ah, adapun hukum salat jama'ah, ini ada khilaf diantara para ulama. Ada tiga. Yang pertama, ia menyatakan bahwa salat jama'ah itu adalah fardu ainin, wajib bagi setiap orang. Pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah, artinya jika sebagian sudah melaksanakan maka gugur kewajiban yang lain. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Tapi pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi setiap orang, alar rijali illa min udhrin. Artinya wajib bagi laki-laki kecuali di situ ada uzur. Dalil yang menunjukkan adalah pertama hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, wallazi nafsi bi yadi laqad hamamtu an amura bi hatabin fa yuhtaba summa amura bis salati fa yu'adzan laha summa amara rajulan fa ya'umman nas summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum wallazi nafsi biyadi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan aw mirmataini hasnataini la shahida al-isha. Asyahid yang menjadi penguat yaitu adalah apa? Demi yang jiwaku berada di tangannya, bahwa sungguh-sungguh aku akan ingin aku perintahkan seorang itu membawa sebongkok kayu bakar, kemudian aku perintahkan sholat, kemudian dikumandangkan azan, kemudian saya perintahkan seorang itu jadi imam, kemudian saya akan bertolak pergi bersama beberapa orang, aku akan membakar rumah-rumah mereka, rumah-rumah mereka yang tidak ikut sholat berjamaah. Dalam riwayat yang lain, seandainya di situ tidak ada laki-laki, tidak ada wanita dan anak-anak, tentu rumah mereka itu sudah saya bakar. Kemudian dalil yang kedua adalah Nabi SAW ketika seorang sahabat yang buta datang kepada Nabi SAW, dia berkata, ya Rasulullah, innahu laysa liqa'id yakudun dalam masjid. Ya Rasulullah, saya ini kan orang buta. Ini Abdullah bin Maktum. Dia mengatakan, saya tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Kemudian apa? Fasa'ala Rasulullah SAW ayurakhisalahu yufayusalli fi baitihi. Dia minta kepada Nabi SAW agar diberi keringanan sholat di rumahnya. Farakhasalahu. Kemudian Nabi SAW memberikan keringanan. Iya. Falamma walla, ketika sahabat ini, Abdullah bin Maktum ini pulang, mau pulang ke rumahnya, wada'ahu, Nabi SAW memanggilnya. Faqala, hal tasma'un nida, tidakkah kamu mendengar panggilan azan? Apakah kamu mendengar panggilan azan sholat? Faqala na'am. Kemudian iya ya Rasulullah. Qala fa'ajib. Kalau begitu penuhi panggilan azan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang buta saja itu diperintahkan oleh Nabi SAW, apalagi orang yang sehat, apalagi orang yang tidak buta. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan cacat, saya ini cacat tidak bisa untuk pergi ke masjid. Maka cacat ini bukan penghalang seorang itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kita katakan ittisal nasih dan mansuh secara langsung. Nasih dan mansuh. Kenapa? Karena di nasih dihapus hukumnya. Ketika dia minta keringanan kepada Nabi, itu dihapus. Kemudian hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan? Iya, kalau begitu penuhi panggilan. Artinya apa? Dengan kalimat fa'ajib, itu membatalkan hukum yang sebelumnya dibolehkan kepada Abdullah bin Maktum untuk sholat di rumahnya. Kemudian saya kira banyak dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Kemudian yang berikutnya adalah tape hadits dari Abdullah bin Abbas yang lain di halaman 156. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi SAW maqal, man samian nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengarkan panggilan azan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali ada uzur. Jadi ini dalil yang menunjukkan kalau di situ ada uzur, boleh dia meninggalkan salat berjamaah. Cuma nanti akan kita sebutkan apa saja uzur-uzur yang dibolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Nah, jadi nanti banyak uzur yang disebutkan, uzur-uzur yang disebutkan untuk apa namanya meninggalkan sholat berjamaah nanti akan disebutkan di halaman 170. Di halaman 170 itu nanti ada uzur-uzur yang dibolehkan, alasan yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Jadi bukan hanya sekedar sholat berjamaah, tapi juga sholat Jumat. Kemudian adapun keutamaan sholat berjamaah ini banyak sekali keutamaannya. Nah, yang pertama yang kita sebutkan adalah bahwa sholat berjamaah itu dilebihkan sebanyak 27 derajat. Sebenarnya hadis ini 27 atau 25 derajat atau 27 derajat itu bukan menunjukkan pembatasan. Jadi bukan menunjukkan pembatasan bahwa orang yang sholat berjamaah itu hanya dikasih kelebihan pahala itu sebanyak 25 atau 27 kali lipat, tidak. Nabi SAW menyebutkan 25 atau 27 adalah untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak sekali. 25 dan 27 itu hanya untuk takribul faham, hanya untuk mendekati pemahaman. Pemahaman bahwa jumlah itu adalah apa? Untuk menunjukkan jumlah banyak yang banyak sekali. Kenapa? Karena mafhumul adad. Jadi apa namanya? Bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan. Kecuali ada dalil yang menyatakan bahwa bilangan itu memang menunjukkan pembatasan. Ya kan? Seperti misalnya apa? Mimpi Nabi Yusuf ketika apa? Dia mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang sujud kepada saya. 11 ini memang 11. Jadi memang 11 menunjukkan bahwa itu adalah yang sujud kepada Nabi Yusuf. Seperti juga misalnya ini yang kita katakan memang dalil menunjukkan bahwa itu adalah pembatasan. Jadi pembatasan. Demikian juga misalnya apa namanya? Kita katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran, artinya puasa Ramadan itu sebulan penuh, itu memang sudah menunjukkan pembatasan. Jadi sudah ada pembatasan bahwa selama bulan Ramadan. Atau misalnya haji ashurul ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditentukan untuk haji adalah apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sudah artinya ketetapan dari Allah dan Rasulnya tentang misalnya bilangan. Adapun secara umum bahwa bilangan itu tidak menunjukkan pembatasan. Seperti misalnya Nabi SAW menyatakan Allah punya nama 99. Apakah nama Allah itu hanya terbatas 99? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa apa? Ada nama-nama yang lain dari Allah itu yang disembunyikan. Artinya tidak disebutkan. Dan juga ketika para perawi hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya ketika mengumpulkan semua nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang sama. Jumlahnya itu tidak ada satupun yang sama dari mereka. Bahkan ada yang nama itu disebutkan oleh imam yang lain tapi tidak disebutkan oleh imam yang lain. Artinya menunjukkan jumlah itu banyak. Termasuk di dalamnya hadis ini. Juga keutamaan dari dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati tafdulu salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu dilebihkan daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah itu 25. Ha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jamaati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Salatnya seseorang secara berjamaah itu dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya, di pasarnya, sebanyak 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa, syaratnya untuk mendapatkan pahala ini, idza tawaddaa, apabila dia berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu, artinya dia sempurnakan wudunya. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa shalat, tidak ada yang mengeluarkan dia dari salat, artinya tidak ada niatan yang lain kecuali hanya niat untuk salat. Maka apa? Lam yakhthu khutwatan illa rufiat lahu biha daraja. Maka setiap langkahnya itu akan apa? Tidaklah dia melangkah sebuah langkah kecuali akan diangkat baginya dengan langkah itu satu derajat. Wa hutanhu biha khatia, akan dihapuskan dari setiap langkahnya itu adalah satu dosa. Fa idza shalla, apabila dia salat sampai di masjid dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Malaikat itu terus menerus akan mendoakan kesejahteraan kepada mereka yang salat di masjid selama dia masih di tempat salatnya. Apa doanya malaikat? Allahumma shalli alaihi, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada orang ini. Allahumma arhamhu, dan berikanlah rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadhara shalah, dan salah seorang dari kalian senantiasa tetap di dalam salat, artinya terhitung salat, man tadhara shalah, selama dia menunggu salat. Maka ini juga menunjukkan keutamaan salat berjamaah adalah apa? Apa keutamanya? Dia akan mendapatkan di samping pahala yang besar, dia juga akan mendapatkan apa? Ampunan dosa, dia juga akan mendapatkan apa? Doa dari malaikat, yaitu doa kesejahteraan, doa diampuni dosa-dosanya. Karena kalau kita mengatakan Allahummarhamhu, perhatikan di situ pada kalimat Allahummarhamhu. Karena rahmat dengan maghfirah itu adalah dua. Kita katakan adalah apa namanya? Izastama iftaraka, izaftaraka istama. Kalau disebutkan rahmat saja itu termasuk di dalamnya maghfirah. Kalau disebutkan maghfirah maka termasuk di dalamnya rahmat. Tapi kalau disebutkan antara rahmat dengan maghfirah secara bersamaan, maka mananya sendiri-sendiri. Apa mana rahmat? Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahumma ghafirlahu, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian Allahumma arhamhu, diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Itu makna kalau disebutkan bersamaan antara Allahumma ghafirlahu warhamhu. Tapi ini keutamaan dari sholat berjamaah. Demikian juga keutamaan sholat berjamaah ini adalah apa? Dia akan dihitung apa? Dia akan tetap dihitung sholat selama dia menunggu datangnya imam. Artinya selama dia hanya duduk di masjid, walaupun hanya sekedar duduk, maka apa? Dia itu akan dihitung sholat sampai datangnya imam. Artinya pahala yang akan dia dapatkan itu adalah semakin besar bagi mereka yang ikut sholat berjamaah, apalagi sampai menunggu. Coba kalau menunggu imam sampai setengah jam, 15 menit, ya kan? 15 menit dia menunggu jamaah. Kira-kira kalau 15 menit orang melakukan sholat 2 rakaat, berapa rakaat yang dia dapatkan? Kira-kira misalnya berapa rakaat yang bisa dia dapat? Tapi kalau misalnya 3 menit berarti ada 5 kali sholat, ya kan? Iya kan? 10 rakaat itu menunjukkan apa? Pahala yang diberikan. Jadi selama orang itu menunggu sholat, maka itu dihitung sholat, walaupun dia tidak sholat. Kemudian keutamaan yang lain dari sholat berjamaah itu adalah apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa? Nanti kedudukan dia di sorga. Allah akan memberikan baginya tempat tinggalnya di sorga. Setiap kali dia pulang sampai dia kembali. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat pergi ke masjid, waraha, dan dia kembali, adallahu nuzulahu baina minal jannah kullama ghada aw raha. Kemudian adab yang berikutnya untuk salat berjamaah, apakah wanita boleh salat berjamaah? Bolehkah wanita salat berjamaah di masjid? Kalau pertanyaannya ini tergantung pertanyaan. Bolehkah sholat berjamaah wanita di masjid? Jawabannya adalah apa? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama sholatnya wanita di masjid atau di rumahnya? Maka adalah di rumahnya. Mana yang lebih utama sholatnya wanita di rumahnya dengan di kamarnya? Di kamarnya. Ini adalah apa namanya, itu kalau pertanyaannya, bolehkah sholat wanita sholat berjamaah di masjid, adalah boleh. Apa kita katakan ya juzul lin nisa al-khuruj ilal masjid, boleh wanita itu keluar pergi ke masjid, wasudil jamaah sholat berjamaah, bisartin dengan syarat ayatajannabna, dia harus menjauhi ma yuthir wasyahwa, yang bisa membangkitkan syahwat, wa yada'u ilal fitnah, dan apa namanya yang mengundang kepada fitnah, minaz zina wat tib, dari perhiasan dan juga dari wangi-wangian. Artinya apa? Syaratnya wanita boleh pergi ke masjid oleh para ulama, yang pertama, yang pertama itu adalah apa? Dia harus aman dari fitnah. Itu yang pertama, aman dari fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Jadi harus aman. Jadi kalau wanita itu pergi ke masjid, dia dapat fitnah syahwat, maka tidak boleh dia ke masjid. Nah, kalau misalnya dia fitnah syubhat, ya kan, dia syubhat, artinya dia pergi ke masjid untuk ikut pengajian, dia jadi syubhat, dia tidak tahu, tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil ketika dia ikut pengajian di masjid, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah dikasih syubhat, di apa namanya, dikasih syubhat-syubhat, sehingga apa namanya, ilmu yang sebelumnya dia dapatkan itu kemudian apa? Jadi berantakan atau jadi kacau, jadi ragu-ragu, maka apa? Maka tidak boleh dia pergi ke masjid. Jadi harus aman dari fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan juga harus aman dari, ya kita katakan dari apa namanya, di samping dari fitnah, itu juga tidak boleh tabarruj. Tidak boleh juga wanita itu pergi ke masjid adalah tabarruj. Artinya apa namanya, memperlihatkan, tabarruj itu adalah apa namanya, memperlihatkan auratnya. Jadi kalau pergi ke masjid dengan menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya, artinya yang mestinya aurat itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang, oleh orang lain, dia pergi ke masjid dengan menampakkan aurat, maka ini adalah haram, tidak selayaknya. Atau misalnya pakaian legging, ya kan, ketat, ya, pakaian ketat, ini adalah apa namanya, termasuk apa namanya, kita katakan itu khasiat, dia dianggap tidak memakai pakaian, dianggap dia adalah telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya adalah ketat, pakaiannya adalah ketat, apalagi sampai kemudian berwarna-warni, ya kan, pergi sholat ke masjid warna-warni. Kalau pakaian pergi ke wanita pergi ke masjid warna-warni, itu jadi perhatian laki-laki. Siapa yang mencolok sekali, ya kan, ada merah, kuning, hijau, putih, warna pelangi, ya kan, ada semua warna, sehingga apa namanya, itu akan jadi perhatian dari semua orang. Itu adalah fitnah, maka ini tidak boleh bagi wanita pergi ke masjid dengan apa namanya, apalagi sampai kemudian apa, ya kita katakan tabarruj, memperlihatkan, ya misalnya apa namanya, memakai dandanan, dandanan menor, ya kan, kasih bedak 5 cm, alisnya dicukur. Kita katakan adalah apa namanya, ini memperlihatkan, ya kan? Jadi tidak boleh. Demikian juga kita katakan adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Wangi-wangian juga tidak dibolehkan bagi wanita pergi ke masjid. Ini harus aman dari wangi-wangian. Taib. Dalil yang menunjukkan wanita boleh mendatangi sholat berjamaah di masjid, bahkan seorang laki-laki suami tidak boleh menghalangi istrinya, demikian juga bapak tidak boleh menghalangi putra putrinya pergi ke masjid, adalah berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Jangan kalian menghalangi wanita-wanita kalian pergi ke masjid. "Wa buyutahunna khairul lahunna." Tapi rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi hadis ini untuk menunjukkan bahwa wanita boleh pergi ke masjid, tetapi apa, rumah mereka itu adalah lebih baik. Jadi kalau tinggal lihat pertanyaan, mana yang lebih utama sholatnya wanita di rumah dengan di masjid, tentunya adalah di rumahnya. Tapi kalau pertanyaan bolehkah wanita sholat berjamaah di masjid, adalah boleh. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa wanita boleh mendatangi sholat berjamaah adalah qala Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin asabat buhuran fala tashhadna ma'ana lisa'al akhirah. Artinya siapapun seorang wanita yang memakai buhur, wangi-wangian, buhuran, dia memakai wangi-wangian, maka apa? Fala tashhadna ma'ana. Janganlah mereka, janganlah kalian para wanita ikut bersolat bersama kami al-isal akhir, artinya solat isya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Para wanita-wanita pun juga ikut solat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ikut juga solat isya. Cuma Nabi SAW mengatakan bagi mereka yang memakai wangi-wangian, sudah enggak usah ikut solat berjamaah bersama kami untuk solat isya. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha juga, itu adalah apa? Adalah solat subuh. Dalam riwayat yang lain adalah solat subuh. Jadi apa namanya, kunna nisa'al mu'minat, dulunya kami wanita-wanita mu'minah, yashadna sholat al-fajr, mereka ikut sholat subuh bersama Nabi SAW. Dan kemudian apa, ketika Nabi SAW sudah selesai sholat, yansorifna, mereka kemudian pulang ke rumah, la ya'rifuna ahadu minal ghalas, dan tidak ada seorang pun yang tahu karena gelapnya malam. Jadi mereka begitu sudah salam, Rasulullah SAW sudah salam, mereka langsung bubar, mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing, dan tidak ada satupun yang tahu siapa yang sholat di belakang mereka. Artinya para sahabat tidak ada yang tahu siapa yang sholat, wanita-wanita yang sholat di belakang mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sholatnya wanita berjamaah di masjid itu adalah boleh. Demikian juga hadits yang lain dari Nabi SAW, la tamna'u ima'allahi masajidallah, janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita mendatangi masjid-masjid Allah, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat, tapi dalam mereka keluar itu dalam kondisi tafilat, apa namanya, mutatayyibat, tapi indahnya mereka keluar menjauhi yang namanya apa, wangi-wangian, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian yang berikutnya adalah apa, tapi sholatnya wanita di rumah itu adalah lebih baik. Dan tentunya kalau kita katakan sholatnya wanita di tim, misalnya begini, sholat di masjid jame dengan di musola itu lebih bagus mana wanita? Di musola. Musola dengan rumahnya lebih bagus mana? Rumah. Rumah dengan kamarnya lebih bagus mana? Lebih bagus kamarnya. Kalau rumah, kamar dengan tempat khusus sholat, maka adalah tempat khusus sholat itu lebih utama. Karena kan di rumah ada tempat khusus, misalnya sholat dibuatkan apa namanya tempat khusus sholat, maka itu adalah lebih utama. Karena di kamar itu masih, kita katakan di kamar masih umum. Tapi kalau misalnya tempat khusus sholat, maka itu adalah lebih utama. Mana dalil yang menunjukkan bahwa rumah mereka lebih baik? Adalah banyak sekali hadisnya. Di antaranya adalah Ummu Humaid As-Sa'idiyah, annaha ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni uhibbus shalah ma'ak, ya Rasulullah saya suka salat bersama engkau. Faqala sallallahu alaihi wasallam qad alimtu annaki tuhibbinas shalah ma'i, saya tahu kamu itu suka salat bersama saya. Wa salatuka fi baitika khairul laki min salatika fi hujratik, bahwa salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salat di kamarmu. Wan salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di rumahmu. Masih bingung ya kan. Wa salatuka fi darika khairul laki min salatika fi masjidi qaumika, dan salat di rumahmu itu adalah lebih baik daripada salat di masjid kaummu. Karena bait dengan hujra di sini, apa namanya, hujra itu karena punya banyak kamar-kamar. Jadi hujra itu artinya kamar-kamar. Jadi sholat di rumah, di tempat dia menginap, di tempat dia tidur, itu adalah lebih baik daripada sholat di semua kamar-kamar yang ada. Dan sholat di kamar-kamar ini lebih baik daripada sholat di mana? Di darika itu secara umum, rumah secara umum, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur, ya kan, ada. Tapi kalau hujrah itu kamar-kamar semuanya. Jadi kamar-kamar, misalnya dia punya kamar 4, ada kamar 4. Mana yang lebih utama dia sholat? Adalah di mana dia tidur. Ya kan? Di mana dia tidur? Karena di situ ada kamar, misalnya ada 4 dia punya kamar, ada 5 Satu rumah misalnya ada 5 kamar, maka itu adalah lebih baik adalah yang di kamar dia tidur. Dan kamar ini lebih baik, artinya kamar secara umum itu lebih bagus daripada dia sholat secara umum di rumahnya. Karena kamar itu masih lebih sempit daripada di rumah. Karena rumah itu ada ruang tamu, ada teras, ada iya kan, ada apa namanya? Ruang pertemuan keluarga, ada ruang makan, ada ruang dapur, ada tape itu adalah lebih ada gudang misalnya. Kemudian apa? Sholat di rumah ini secara umum itu lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Fi masjidi kaumika wa salatuka fi masjidi kaumika, maka sholat di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholat di masjid. Maksudnya di masjid siapa? Masjid Nabawi. Artinya apa? Di masjid di mana dekat dengan rumahnya itu adalah lebih baik daripada masjid yang ada di Masjidil Haram atau di Mekah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini adalah menunjukkan keutamaan. Adapun ada pada pergi ke masjid, ini termasuk ada pada sholat berjamaah. Yang pertama adalah apa? Ada pada berjalan ke masjid. Ada pada berjalan ke masjid, yang pertama itu adalah apa? Adalah apa? Berjalan pergi ke masjid dengan tenang. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tenang, berjalan pergi ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Mana dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Abu Qatadah. Qal bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a jalbata rijalin. Tiba-tiba kami mendengar jalbata rijalin. Jalbata itu apa? Suara orang yang sedang lari. Jadi coba orang yang anak kecil kalau lari kan sampai terdengar suara langkah kaki. Artinya apa namanya? Jalbata rijalin. Nah, terdengar suara langkah kaki. Falamma shalla, ketika sudah selesai salat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masya'nukum. Ada apa dengan kalian?" Qalu, mereka menjawab, "Istajalna ila shalah." Kami terburu-buru pergi salat. Qala fala taf'alu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Jangan kamu lakukan. Idza ataitumus shalah, jika kalian mendatangi salat, fa'alaikum bisakinati," dalam riwayat yang lain, "wal waqar." Hendaknya kalian salat pergi ke masjid dengan apa? Tenang. "Alaikum bisakinati wal waqar." "Fama adraktum," kalau kalian masih mendapati salat, "ya fasallu," maka salatlah. "Wa ma fatakum," apa yang luput dari kalian, "fa'atimmu," maka sempurnakan. Artinya kalau sampai pun masbuk, maka apa ya sudah sempurnakan. Kalau masih bisa mendapati rakaat yang pertama, alhamdulillah bisa selesai, bisa apa namanya sempurna bersama imam. Maka ini adab yang pertama adalah apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Kemudian juga dalil yang kedua yang menunjukkan tidak boleh tergesa-gesa adalah hadits Abu Hurairah, "Idza sami'tumul iqamah," jika kalian mendengarkan iqamah, "famsu ila sholati," maka berjalanlah pergi ke masjid, "wa'alaikum bisakinati wal waqar." "Wala tusri'u," jangan kalian tergesa-gesa. Tusri'u ini adalah apa? Ini adalah taukid. Taukid kepada "alaikum bisakinati wal waqar." Jadi jangan kalian terburu-buru. "Fama adraktum," jika kalian masih mendapati salat, "fasallu," maka salatlah. "Wa ma fatakum fa'atimmu," apa yang luput dari kalian maka sempurnakan. Ini adalah apa? Kita katakan adab pergi ke masjid. Kemudian adab yang lain salat berjamaah adalah apa? Apa yang diucapkan ketika keluar dari rumahnya? Apa yang kalian lakukan? Afwan, ada adab yang lain sebelumnya ini apa? Adab yang lain adalah tidak boleh pergi dari rumah pergi ke masjid itu dalam tangannya itu begini, tasbih. Tidak boleh dia adab yang lain pergi ke masjid apa? Ketika mendatangi masjid tidak boleh jari jemari tangan kanan dimasukkan ke dalam jari jemari tangan kiri, atau dalam bahasa Arab namanya tasbihul asabi. Tasbih ini itu tidak boleh pergi ke masjid seperti ini, karena pergi ke masjid seperti ini apa ilahnya? Itu adalah tasabbuh dengan orang-orang kufar. Orang kufar Nasrani, kalau mereka sembayangan, orang Yahudi kalau sembayangan adalah seperti ini. Maka apa? Jangan kalian mendatangi sholat itu pergi sholat dalam kondisi tasbihul asabi, itu jangan. Adapun sesudah sholat, boleh apa tidak? Sesudah sholat begini, boleh apa tidak? Sesudah sholat boleh, karena ada riwayat bahwa Nabi SAW sesudah sholat adalah tasbiku Allah sahabi. Mana dalil yang menunjukkan bahwa larangan tasbik? Itu adalah hadis dari Ka'ab bin Ujrah. An-Ka'ab bin Ujrah, halaman 158. An-Ka'ab bin Ujrah, anna Rasulullah SAW mengkala, iza tawadda ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, fa'asana wudu'ahu, kemudian dia sempurnakan wudunya, summa kharaja amidan ilal masjid, kemudian dia keluar sengaja pergi ke masjid, artinya tidak ada niat yang lain kecuali hanya pergi ke masjid, fala yusabbikanna baina asabihi, maka tidak boleh apa? Yusabbikanna, apa? Tasbik. Tasbik ini paham ya? Apa? Memasukkan jari jemari tangan kanan ke dalam jari jemari tangan kiri. Fa innahu fi salatin. Karena itu termasuk dalam kategori salat. Taib. Ini adab yang lain ketika pergi ke masjid adalah berdoa ketika keluar dari masjid. Apa doanya ketika keluar dari masjid? Keluar dari rumah? Apa doanya keluar dari rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka orang yang mengucapkan ini, maka apa? Hudid. Dia akan diberi hidayah. Hidayah di sini adalah mau ada hidayah dua. Ada hidayah tu lirsat wal bayan, ada hidayah tu at-taufik. Jadi ada hidayah lirsat wal bayan, dua-duanya akan diberikan. Kenapa? Karena dia akan diberikan hidayah. Hudid. Wa kufid, dia akan dicukupkan. Wa wukid, dia akan dijaga. Wa tanahan hu asyaiton, dan dia akan dijauhkan darinya syaiton. Itu adalah keutamaan orang yang suka membaca doa ketika keluar dari rumah. Kemudian apalagi pergi ke masjid, apalagi doa yang ketika berjalan dari rumah ke masjid, apa doa yang diajarkan oleh Nabi adalah apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma atini nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, dan di belakang saya dijadikan cahaya, di depan saya juga cahaya, di atas saya juga cahaya, di bawah saya juga cahaya. Allahumma atini nura. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika keluar dari rumah. Kemudian adab yang lain pergi ke masjid adalah apa? Mengucapkan berdoa ketika masuk ke dalam masjid. Apa doanya ketika masuk ke dalam masjid? A'udzubillahilazim, a'udzubillahilazim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini doa yang pertama. Adalah apa? A'udzubillahilazim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian doa yang lain, yang diajarkan oleh Nabi adalah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ini ketika masuk. Adapun ketika keluar dari masjid, dia mengatakan apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Bedanya dengan keluar dengan masuk di mana? Kalau apa? Kalau masuk dengan kalimat rahmatik. Mana rahmat tadi? Apa mana rahmat? Jadi waftahli abwaaba rahmatik. Bukakanlah pintu bagiku, pintu-pintu rahmatmu. Mana rahmat di sini? Adalah apa? Ampunan dosa-dosa baik yang lalu maupun yang akan datang. Karena disebutkan satu, ya kan? Disebutkan satu. Kemudian adab yang berikutnya ketika di masjid adalah apa? Tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini adab yang berikutnya ketika dia sudah masuk masjid adalah sholat dua rakaat yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Adapun tahiyatul masjid ini nanti juga ada khilaf diantara para ulama, karena beliau di sini Syekh Abdul Latif Al Badawi mengatakan tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Dia mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Karena dia mengatakan di sini apa? Hukumnya sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib. Karena dia katakan faidza dakhala al-masjid, apabila masuk ke dalam masjid, wajib alaihi ayyusalli rakataini qabla yajlis. Wajib baginya dia duduk, dia sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Jadi hukumnya adalah wajib. Tapi jumhur ulama menyatakan sholat tahiyatul masjid itu kan hukumnya adalah sunnah. Nah, jumhur ulama mazahibul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, semuanya berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Jadi bukan wajib. Adapun yang menyatakan wajibnya ini adalah Abu Dawud Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiriyah. Mazhab Az-Zahiriyah menyatakan adalah wajibnya. Dan beliau condong kepada mazhab ini. Kenapa? Karena dia dalil yang dia pakai untuk menunjukkan wajibnya adalah Nabi Qatadah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rakataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka tidak boleh dia duduk. Fala yajlis. Jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Di sini para ulama menyatakan apa? Dia katakan itu wajib sholat dua rakaat. Ya kan? Tapi para ulama yang lain mengatakan apa? Yang dilarang itu adalah duduk. Kalau misalnya saya masuk masjid berdiri tidak duduk, ya kan? Apakah masuk ke dalam kategori hadis ini? Tidak. Maka sebagian berarti apa? Tidak boleh dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Artinya tidak boleh dia duduk sebelum dia sholat dua rakaat. Tapi kalau dia tidak sholat tapi dia berdiri saja, apakah ada dosa bagi dia? Maka tidak ada. Dalil menunjukkan bahwa apa? Sebenarnya para ulama artinya apa namanya, mereka saling bantah dalam hal ini. Bahwa apa namanya, ini adalah sunnah, jadi bukan wajib. Termasuk Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Kenapa? Kata Syekh Abdullah Azim Al-Badawi, inna makultu bil wujub, saya katakan ini adalah wajib. Kenapa? Li zahiril amri alladhi laysa hunaka minal qara'in ma yasrifuhu an zahirihi. Kenapa? Karena zahirnya perintah, dan di sana tidak ada korina-korina, tidak ada bukti-bukti yang lain yang memalingkan dari zahirnya yang wajib. Illa hadis Talha ibnu Ubaidillah, kecuali hanya hadis dari Talha ibnu Ubaidillah, anna arabiyan ja'ila Rasulullah SAW. Ketika ada seorang badui, bahwasanya ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW, sayra ra'si, faqala sambil sayra ra'si, rambutnya acak-acakan. Namanya badui. Kita katakan badui yang jauh dari pemukiman. Faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya yang apa yang Allah wajibkan kepada saya dari salat. Qala shalawatul khamsa. Shalawatil khamsa. Yang wajib bagi engkau adalah salat 5 waktu. Illa an tatawwa shay'an, kecuali selain itu adalah apa? Adalah tatawu. Berarti yang wajib itu hanya 5 waktu. Yang lain itu adalah sunnah, termasuk di dalamnya tahiyatul masjid. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sunnah. Tapi dibantah lagi oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam hal ini. Wa fi jali hadzal hadits dalilan ada adami wujubi ma dzukira nazarun indi. Jadi dalil yang di atas itu bukan menunjukkan wajibnya menurut pandangan saya. Menurut pandangan saya, kenapa? Karena badui tadi itu kan orang yang baru belajar Islam. Karena dianggap itu adalah baru belajar, orang yang baru belajar Islam ya sudah 5 kali aja, karena yang 5 ini aja sudah berat bagi mereka. Nanti kalau ditambah yang tahiyatul masjid, maka nanti akan semakin berat bagi dia. Nanti ditambah lagi witir, nanti ditambah lagi sholat ini, nanti akan tambah berat bagi mereka. Maka ini adalah bantahan. Tapi sebenarnya apa? Secara hukum semuanya itu adalah apa? Bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi, jadi apa yang diucapkan oleh Nabi kepada badui itu adalah berlaku untuk umat, bukan hanya kepada orang-orang yang baru belajar Islam. Tayyallahu taala a'lam. Dan sangat diwajibkan juga tahiyatul masjid adalah apa? Ketika imam itu sudah khutbah di atas mimbar. ya kan? Ketika ada seorang yang baru masuk sementara khatib sudah di atas mimbar, itu dalil yang dia pakai bahwa itu adalah betul-betul wajibnya. Kenapa? Karena hadis dari Jabir, dia dalilnya yang dia katakan gini. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala nuqal, jaa rajulun, ada seseorang datang. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nasa yaumal jum'ah. Kemudian sementara Nabi SAW itu sedang khutbah pada hari Jumat. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, "Shallaita ya fulan? Kamu sudah salat wahai fulan?" Qala la, "Belum ya Rasulullah." Qala, "Qum farka." Berdiri dan salatlah, dan salatlah. Farka ini disebutkan ruku. Apakah kemudian ruku saja? Tidak. Artinya apa? Mananya adalah salat. Jadi disebutkan sebagian tapi untuk menunjukkan keseluruhan. Apa itu? Jadi disebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah keseluruhan. Artinya ruku itu kan bagian dari sholat, tapi yang diinginkan itu adalah apa? Sholat. Jadi bukan hanya ruku saja, tapi itu adalah sholat. Tapi ini adalah apa? Dia mengatakan seandainya tahiyat itu boleh ditinggalkan dalam satu kondisi, maka tentunya akan ditinggalkan oleh Nabi SAW, akan membiarkan badui tadi, membiarkan sahabat tadi, dia duduk. Seandainya itu adalah apa? Bukan karena kewajiban. Tapi ini adalah apa namanya, masalah khilaf diantara para ulama. Kemudian adab yang lain ketika sholat berjamaah. Adab-adab yang lain ketika sholat berjamaah adalah apa? Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah. Apabila iqamah sholat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Artinya semua sholat itu dihentikan kecuali sholat apa? Sholat wajib. Ketika iqamah sholat sudah dikumandangkan. Berdasarkan dalil adalah Nabi Hurairah, Nabi SAW maqal, idza uqimatish shalah, kalau iqamah sholat sudah dikumandangkan, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada sholat kecuali sholat sholat wajib. Ini adalah apa namanya, dalil yang menunjukkan bahwa apa namanya, kalau iqamah sholat dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib, ya kan? Bagaimana kalau misalnya lagi sholat, sholat baru satu rakaat, ternyata iqamah sholat dikumandangkan, maka apa? Kalau dia masih, dia khawatir tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dihentikan. Misalnya saya sekarang rakaat yang kedua, ya kan? Rakaat yang kedua dari tahiyatul masjid atau qobliyah misalnya. Baru satu rakaat, ini rakaat yang kedua. Terus iqamah sholat dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, antum bisa apa? Memperkirakan kalau saya bisa menyelesaikan sholat sampai salam dan masih mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka teruskan sholat. Teruskan sholat. Tapi kalau Anda yakin bahwa Anda tidak bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka langsung dihentikan. Paham maksudnya ya? Kenapa? Karena keutamaan untuk mendapati takbiratul ihram bersama imam. Sebagaimana disebutkan di bawahnya. Adalah apa? Fadilatu idraki takbiratul ihram ma'al imam. Ini juga termasuk adab yang lain ketika sholat berjamaah, adalah kita berusaha untuk mendapati takbiratul ihram bersama imam. Nah, jadi kita sholat berjamaah itu adalah berusaha untuk mendapati takbiratul ihram bersama imam. Dalilnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jamaah." Siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari fi jamaah, berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia mendapati takbir yang pertama. Mendapati takbir yang pertama, artinya dia ikut sholat bersama imam dari rakaat yang pertama. Apa yang keutamaan yang diberikan kepadanya? Kutiba lahu bara'atan, akan dicatat baginya dua bara'ah, akan berlepas diri darinya dari dua perkara. Akan dia terlepas diri dari dua perkara. Yang pertama adalah apa? Bara'atun minan nar, dia akan terlepas dari api neraka. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, dia akan terlepas dari apa? Kemunafikan. Itu adalah apa? Orang yang ikut sholat berjamaah bersama imam dari awal. Bagaimana itu kalau 40 hari? Bagaimana kalau dia 1 tahun? Bagaimana kalau dia 10 tahun sholat bersama imam? Iya kan? Kalau 40 hari saja dia mendapati takbiratul ihram bersama imam, itu dapat apa? Dua keutamaan. Keutamanya apa? Nah, dilepaskan dari api neraka dan dilepaskan dari sifat kemunafikan. Bagaimana kalau dia sholat setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, maka tentunya apa? Keutamaan itu akan lebih besar diberikan kepadanya. Tapi itu adalah apa namanya, keutamaan orang yang ikut sholat berjamaah bersama imam. Hadis ini adalah hadis yang hasan, disebutkan dalam itu. Kalau ada istilah shot ta, itu maksudnya apa? Shot ta Sahih Sunan At-Tirmidzi. Itu adalah Sahih Sunan At-Tirmidzi. Kalau tak saja Sunan At-Tirmidzi. Kalau tak saja di bawah itu ya, di catatan kaki di bawah. Baik, keutamaan yang berikutnya, ada pada berikutnya salat berjamaah. Ini adab semua ya yang kita sebutkan. Adab salat berjamaah yang berikutnya adalah apa? Manja'a wa qad faragha al-imam. Artinya ini masbuk. Siapa yang datang ketika imam sudah selesai salat. Jadi ketika imam sudah selesai sholat, dia baru orang yang datang ketika imamnya sudah selesai. Apa? Bagaimana? Kalau ini adab yang berikutnya ketika dia masih, kalau dia masih mendapati, dia masih misalnya masbur rakaat yang kedua, atau masbur rakaat yang ketiga, atau masbur rakaat yang keempat, maka sudah kita katakan adalah apa? Dia menyempurnakan. Menyempurnakan. Menyempurnakan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hadisnya panjang ini, An Sa'id ibn al-Musayyib. An Sa'id ibn al-Musayyib qala hadara rajulan min al-Ansar. Ada seorang dari kalangan Ansar, hadara rajulan min al-Ansari al-maut. Jadi ada seorang dari kalangan Ansar itu sakaratul maut. Faqala ini muhaddisukum hadisan ma uhaddisukumuhu illa ihtisaban. Sesungguhnya aku akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, dan tidaklah aku menyampaikan kepada kalian hadis ini kecuali ihtisaban, kecuali hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Sami tu Rasulullah SAW yakul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, iza tawadda ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, fa'asanal wudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, thumma kharajala sholat, kemudian dia keluar pergi ke masjid, pergi sholat, lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataballahu lahu hasana, tidaklah dia mengangkat kakinya yang kanan kecuali Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya satu kebaikan. Walam yada qadamahu al-yusra, dan belum dia meletakkan kakinya yang kiri, illa khattallahu azza wajal anhu sayyatan, kecuali Allah akan menghapuskan baginya satu dosa. Falyuqarrib ahadukum waliyubaid, hendaklah salah seorang dari kalian itu mendekat, ataupun dia apa namanya yubaid, menjauh. Mau rumahnya itu dekat, maksudnya rumahnya jauh, itu sama. Artinya rumahnya dekat dengan rumahnya jauh, yang jelas bahwa setiap langkah itu akan menghapuskan dosa, dan setiap langkah itu akan apa namanya diberikan kebaikan. Diberikan kebaikan. Kalau semakin jauh, bukan berarti semakin jauh berarti apa namanya, wah kalau jauh dari masjid lebih bagus, yang dekat dengan masjid tidak bagus. Enggak, bukan soal bagus atau tidaknya. Dekat dengan rumah, dekat dengan rumah, kalau dia semakin, dia lebih dahulu datang, ya kan, apalagi misalnya dia sudah keluar dari rumah jam 11. Tetangganya masjid, ya kan? Dia tetangganya masjid, tapi jam 11 dia sudah keluar. Ya kan? Cuma apa? Pergi ke masjid, keliling-keliling, apa namanya? Itu sampai apa namanya? Ya, tetap sama dengan orang yang jauh dari masjid. Kita katakan adalah apa? Mau rumahnya dekat atau rumahnya jauh itu sama. Fa in ata al masjid fa shalla fi jamaah ghufira lahu. Fa in ata al masjid wa qad sallu ba'dhan. Artinya kalau dia apa namanya, jika dia mendatangi masjid, wa qad sallu ba'dhan, dan sebagian mereka sudah selesai salat, wa baqiya ba'dun, dan sebagian lagi masih tersisa, ma sallama adraka, dia salat yang apa namanya yang dia dapati, wa atamma ma baqiya, dan dia sempurnakan yang sisanya. Karena kadzalika, maka dia termasuk di dalamnya ikut salat berjamaah. Artinya apa? Dia terhitung mendapati salat berjamaah walaupun hanya mendapati apa? Mendapati tahiyatnya imam. Jadi bahasa kasarnya, walaupun dia dapat rakaat yang terakhir tahiyatnya imam, dia dapat, kemudian dia takbir, kemudian dia duduk tahiyat akhir, maka dia telah dihitung mendapati sholat berjamaah yang keutamanya berapa? 27 atau 25 kali lipat. Itu adalah apa namanya, cuma apa, begitu dia, kalau imamnya sudah salam, ya sudah tinggal dia menyempurnakan. Kalau dia misalnya hanya dapat tahiyat, dihitung satu rakaat atau tidak? Tidak, berarti dia menyempurnakan. Misalnya kalau sholat duhur ya 4 rakaat, kalau sholat maghrib ya 3, kalau sholat subuh ya 2. Taib. Kemudian adab yang berikutnya sholat berjamaah adalah dukhulu ma'al imami ala ayyi halin kana. Masuk bersama imam dalam kondisi apapun. Jadi dia masuk bersama imam dalam kondisi apapun dari imam. Kalau imamnya ruku, dia masuk takbir langsung ruku. Ketika imamnya sujud, dia takbir kemudian langsung sujud. Ketika imamnya duduk di antara dua sujud, dia takbir kemudian langsung duduk di antara dua sujud. Ketika imamnya apa namanya berdiri, nah, maka dia takbir, dia ikut berdiri. Jadi ayat ala ayi halinkana, dalam kondisi apapun imam, dia adalah apa? Masuk bersama imam. Dalilnya adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa Mu'adz bin Jabal qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum as-shalah," apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat, "waliqamu ala walimamu ala halin," sementara imam dalam satu keadaan, "falyasna kama yasnaul imam," maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Ini adalah adab yang berikutnya. Jadi jangan apa? Jangan sudahlah saya tak berdiri aja menunggu karena imamnya sujud. Imamnya sujud. Yang kedua, eman-eman nanti kalau saya takbir sujud nanti sebentar lagi berdiri. Maka apa? Jangan kata-kata eman-eman, ya kan? Jangan bilang, "Waduh, ini sebentar lagi imamnya apa namanya? Berdiri." Ya kan? Sebentar lagi imamnya berdiri, maka jangan. Ya sudah, kita langsung takbir Allahu Akbar langsung kemudian sujud. Kecuali kalau apa? Kalau imamnya sudah berdiri dari sujud, ya kan? Masa kita mau apa namanya Allahu Akbar kemudian di tengah antara sujud dengan berdiri? Tidak. Ya sudah, kalau misalnya imamnya sudah bangkit dari sujud yang kedua, mau ke rakaat yang berikutnya, maka ya kita menunggu sampai imamnya berdiri sempurna, baru kemudian kita takbir. Tapi ini adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya adalah apa? Kapan seseorang itu terhitung mendapati satu rakaat? Kapan seorang itu terhitung mendapati satu rakaat? Hah? Ketika mendapati rukunya imam. Ketika mendapati rukunya imam. Mana dalil yang menunjukkan? Nah, ketika mendapati rukunya imam terhitung satu rakaat adalah hadits Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jitu milas shalah," jika kalian mendatangi salat, "wa nahnu sujudun," kemudian sementara kami sedang sujud, "fasjudu," maka janganlah maka sujudlah kalian, wala ta'uduha syai'an," dan janganlah kalian menghitung sedikit pun sujud itu. Maksudnya apa? Apakah sujud terhitung satu rakaat? Tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wala ta'uduhu syai'an. Jadi kalau kalian mendapati sujudnya imam, maka sujudlah kalian, tetapi apakah terhitung mendapati satu rakaat? Tidak. Ya kan? Artinya tidak mendapati satu rakaat dengan mendapati sujudnya imam. Wa man adraka raka'ah, siapa yang mendapati rukunya imam, faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapati salat itu. Sungguh dia telah mendapati rakaat dari sholat tersebut. Ini dalil yang menunjukkan apa? Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia telah mendapati satu rakaat bersama imam. Adapun selain dari ruku, maka tidak mendapati. Misalnya sudah i'tidal, sudah bangkit dari ruku, apakah kemudian dia masuk, kemudian dia mendapati satu rakaat? Tidak. Ya kan? Tidak mendapati. Dia hanya dikatakan dia mendapati rakaat ketika hanya dapat satu, artinya dapat rukunya imam. Kemudian adab yang berikutnya ketika sholat berjamaah adalah apa? Man raka'a duna shaf. Boleh enggak ruku di luar shaf? Nah, boleh enggak ruku di luar shaf? Artinya imamnya sedang ruku, ya kan? Dia pengen dapati rukunya imam. Ya kan? Dia sudah di pintu masjid, imamnya sedang ruku. Akhirnya apa? Dia takbir Allahu Akbar sambil jalan. Sambil jalan ruku. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak ini? Hah? Dia berjalan, dia ruku sambil berjalan, masuk ke shaf. Tapi misalnya shafnya ketiga misalnya, shaf ketiga. Ya kan? Dia sudah shaf keempat itu sudah ruku. Kemudian dia berjalan sampai ke shaf yang ketiga. Kira-kira boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Kalau di sini boleh apa tidak? Ah, berarti belum baca. Taib, apa? Ah, tidak boleh. Dalilnya adalah An-Nabi Bakrah. Artinya tidak boleh ruku di luar shaf. Tidak boleh ruku di luar shaf. Dalilnya adalah An-Nabi Bakrah, annahu intaha ila Nabi SAW wa huwa raki. Abu Bakrah pernah sampai kepada Nabi SAW wa huwa raki. Nabi SAW itu sedang ruku. Faraka qabla yasila ila shafi. Dan Abu Bakrah itu ruku sebelum dia sampai ke shaf. Berarti rukunya di mana? Di luar shaf, iya kan? Fa dzakara dzalika li Nabi SAW. Setelah selesai salat, dia ceritakan itu kepada Nabi SAW. Kemudian faqala, Nabi SAW menjawab, zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambah semangat kepadamu, tapi apa? Wala ta'ud. Untuk lain kali jangan diulangi. Tapi apakah Nabi SAW menyuruh mengulangi yang pertama tadi? Tidak. Kenapa? Karena itu di awal dia belum tahu tentang hukum. Abu Bakar waktu itu adalah tidak tahu tentang hukum ruku di luar shaf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya sudah, mudah-mudahan Allah menambah semangat kepadamu, tapi untuk lain kali wala ta'ud. Jangan diulangi. Dalil yang menunjukkan bahwa apa? Tidak boleh ruku di luar shaf. Juga dalil yang lain. Juga dalil yang lain dari Zaid bin Wahb. An Zaid bin Wahb qala, kharajtu ma Abdullah yani Ibnu Mas'ud. Saya pernah keluar bersama Abdullah yani Abdullah bin Mas'ud. Min darihi ilal masjid, dari rumahnya pergi ke masjid. Falamma tawassatna al masjid, ketika kami sudah berada di tengah-tengah masjid, raka'a al imam. Imamnya ruku. Fakabbar Abdullah wa raka'a. Kemudian Abdullah ruku takbir, kemudian dia ruku. Wa raka'tu ma'ahu, dan saya pun ruku bersama beliau. Summa masaina, kemudian kami berjalan sambil ruku. Hatta intahaina ila shaffi, kemudian sampai tiba di shaf, hina rafa'al qaumu ru'usahum, ketika kaum itu sudah mengangkat kepalanya, artinya sudah bangkit dari ruku-ruku mereka. Falamma qadha al-imam shalah, kemudian setelah imamnya sudah selesai salat, kumtu, saya pun berdiri, wa ana ara anni lam udrik. Artinya dia melanjutkan, saya pun berdiri dan saya mengira bahwa itu saya belum mendapati satu rakaat. Fa akhadha Abdullah bi yadi wa ajlasani, kemudian Abdullah memegang tanganku dan mendudukkan saya di sampingku, di sampingnya. Artinya dia mendudukkan aku di sampingnya. Summa qala innaka qad adrakta. Sesungguhnya engkau telah mendapati satu rakaat. Di sini para ulama dengan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud ini itu menunjukkan bahwa apa, kalau di luar shaf, ini rincian, kalau di luar shaf itu adalah sudah mendekati shaf, artinya cuma tidak lurus, dia ruku tapi masih sebentar lagi dia sampai di shaf, maka itu tidak mengapa dia ruku di luar shaf. Tapi kalau sudah masih jauh, artinya satu langkah, dua langkah, artinya di shaf yang kedua, ketiga dia masih berjalan, kemudian sampai ke shaf, dan itu adalah butuh perjalanan yang lama, maka itu tidak boleh. Jadi adalah dilihat, kalau Paham maksudnya ya? Artinya dia ruku cuma belum, intinya posisinya itu dia tidak lurus dengan saf. Tidak lurus dengan saf, maka boleh dia ruku sebelum sampai di saf. Tapi kalau misalnya masih jauh dari saf, maka tidak boleh dia ruku. Wallahu taala a'lam. Kemudian adab yang berikutnya adalah apa? Adab yang berikutnya dari sholat berjamaah adalah apa? Nah, imam diperintahkan untuk takhfif. Imam diperintahkan supaya meringankan sholat. Tidak boleh dia memberatkan. Nah, jangan imam itu dia mentang-mentang imam, ya sudah terserah saya. Pokoknya jamaah harus manut saya. Dalilnya adalah apa? Inna majuilal imam liutama bihi. Ya kan? Dia berdalil kepada makmum. Imam itu wajib diikuti. Kalau imamnya takbir, maka takbirlah kalian semuanya. Ya kan? Kalau imamnya sholatnya lama, maka kalian juga harus sholat lama. Itu dalil yang dia pakai. Maka apa? Kita katakan adalah apa? Imam itu diperintahkan oleh Nabi supaya takhfif. Adalah meringankan. Itu pun juga penuh rincian. Kalau yang di belakang kalian seperti kalian semuanya masih muda, ya gak apa-apa. Sholat satu jam gak ada masalah. Ya kan? Masih kuat semuanya insya Allah, ya kan? Masih muda. Tapi kalau sudah di belakang ada yang sudah berdiri aja sudah mulai gemeteran, ya kan? Ada yang sudah mulai pakai sal, ambil ya kan? Mulai batuk. Ada lagi anak kecil sudah mulai nangis. Nah, itu enggak boleh. Ya kan? Tidak boleh diperpanjang. Dalilnya adalah apa? Jadi diperintahkan imam adalah untuk meringankan berdasarkan hadis Nabi Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nasi," apabila salah seorang dari kalian mengimami orang lain, fal yukhaffif, hendaklah dia meringankan sholatnya. Fa inna fihi madhaif. Kenapa? Karena di belakang kalian di situ ada orang yang adhaif, ada orang yang lemah. Wasakim, ada orang yang sakit. Wal kabir, di situ ada orang yang sudah tua. Fa idza shalla li nafsihi, kalau dia sholat sendirian, fal yutawil masa, silakan dia sholat selama yang dia inginkan. Tapi kalau sholat berjamaah, maka yang diperhatikan itu adalah jamaah. Kalau yang dia sholat sendirian, ya sudah, terserah dia, ya kan. Mau 15 menit, 10 menit, 1 jam, ya kan. Tapi kebanyakan kalau sholat sendirian, biasanya lebih cepat daripada sholat berjamaah di masjid. Karena tidak ada yang lihat, ya kan. Tidak ada yang lihat, sudah. Al-Fatihah aja, ya kan. Al-Fatihah, ruku, ya kan. Kalau enggak, surah-surah yang pendek. Kulhu, ya kan. Kemudian adab yang berikutnya adalah apa? Salat berjamaah, adab yang berikutnya adalah apa? Sunnahnya bagi imam adalah memanjangkan rakaat yang pertama. Artinya memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dibandingkan rakaat yang kedua. Jadi kalau ketika imam membaca surah, maka hendaknya apa? Membaca surah rakaat yang pertama itu lebih panjang daripada bacaan surah rakaat yang kedua. Misalnya kalau rakaat yang pertama dia membaca 10 ayat, ya rakaat yang kedua kurang dari 10, 5 ayat, 6 ayat, ya kan? Kalau rakaat yang pertama 10, ya rakaat yang kedua jangan 10, jangan 15. Rakaat yang pertama qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua sabbih isma rabbikal a'la. Ini ada dua sunnah yang ditinggalkan. Sunnah yang pertama apa? Tidak memanjangkan rakaat yang pertama. Bacaan ya kan? Kemudian sunnah yang kedua yang ditinggalkan apa? Tidak berurutan. Iya kan? Tidak berurutan. Masa kulhu langsung sabih sema robika lala rakaat yang kedua. Mestinya kalau kulhu, rakaat yang kedua kulazu birabil falak. Kan begitu. Karena paling tidak minimal itu sejajar. Paling tidak itu adalah sama. Dalilnya adalah Nabi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala nuqal, "Laqad kanat salatu dzuhri tuqam." Ketika itu salat zuhur ditegakkan. Fayadhhabu dzahib. Kemudian ada seorang yang keluar pergi ke Ilal Baqi. Ke Baqi. Fayaqdi hajatahu, dia buang hajatnya. Summa yatawaddo, kemudian dia berwudu. Summa yati, kemudian dia mendatangi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih rakaat yang pertama. Mimma yatuluha yutawiluha, karena beliau memanjangkan. Ini salat apa? Duhur. Salat duhur. Padahal Baqi itu misalnya apa? dari Masjid Nabawi ke Baqi, 300 meter misalnya. 300 meter, setengah kilo lah. Dia jalan kaki setengah kilo, buang hajat, pulang lagi setengah kilo, masih mendapati rakaat yang pertama dari sholat duhur. Itu menunjukkan apa? Panjangnya. Kalau kita udah, ya kan, nggak kembali. Kalau sudah pulang sudah nggak kembali. Wah, kenapa? Kok nggak kembali? Paling sudah selesai, ya kan? Alasannya di masjid sudah selesai. 300 meter jalan ya, pergi buang hajat. Orang buang hajat belum misalnya 15 menit, 10 menit misalnya. Nah, padahal Rasulullah masih mendapati rakaat yang pertama. Dalam riwayat yang lain salat malam. Ya, dalam salat malam apa? Rasulullah, seorang sahabat dia pulang pergi kurang lebih 11 mil. Dari Masjid Nabawi 11 mil. Dia pergi buang hajatnya. 11 mil. 11 mil berapa kilo itu? Hah? 20-an kilo. Sekitar 20-an kilo ya. Jalan kaki 20 kilo, pulang 40, buang hajat, masih mendapati rakaat yang pertama dari sholat malam. Masih rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah membaca rakaat yang pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah dikira Al-Baqarah ruku, ternyata dilanjutkan Ali Imran. Dikira Ali Imran selesai, wah nanti Ali Imran selesai ruku. Ternyata tidak, dilanjutkan An-Nisa. Dilanjutkan lagi Al-An'am. Dilanjutkan surah Al-Ma'idah. Baru rakaat yang pertama. Tapi para sahabat menunjukkan semangatnya mereka dalam sholat bersama Rasulullah SAW. Tapi kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.